Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون رحمني ورحمكم الله. Siang ini insya Allah kita akan melanjutkan kajian dari kitab Hukukul Aulad Alal Aba' Wal Ummahat, kitab dengan pembahasan seputar keluarga terkait khusus pembahasan tentang hak-hak anak setelah mereka dilahirkan atau sebelum mereka terlahir, yang wajib ditunaikan oleh seorang ayah dan juga seorang ibu. Pada pembahasan sebelumnya, Asy-Syaikh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari masih dalam pembahasan terkait hak anak setelah mereka terlahir, yaitu pada poin yang keenam, al-inayatu wal-ihtimamu bita'limil ibni wal-binti, perhatian dan juga kesungguhan yang sungguh-sungguh untuk mengajarkan kepada putra dan putri, kepada anak-anak kita, perkara-perkara yang bermanfaat bagi agamanya dan dunia mereka. Poin kemarin kita membahas tentang yang poin yang ketujuh, yaitu tarbiyatul abna'i wal banat ala makarimil akhlak, pendidikan putra-putri kita terkait khusus masalah akhlak, yakni pendidikan, pengajaran, pembinaan terkhusus terkait dengan budi pekerti mereka, akhlak mereka. Wa tahdzir min masawil akhlaqi fa hadza min al-ilmin nafi. Dan juga seorang hendaknya, orang tua hendaknya mendidik mereka, memberitahukan, mengajarkan kepada mereka pengetahuan tentang akhlak-akhlak yang jelek. Tentunya kita mengajarkan masalah akhlak yang jelek bukan berarti kemudian kita ingin agar anak kita melakukannya, bukan. Tapi agar sang anak mengerti bahwa perilaku-perilaku yang demikian itu tercela. Dicela di dalam agama dan juga dicela oleh umat Islam atau masyarakat keumumannya. Sehingga kaum muslimin dan juga muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pengajaran yang seperti ini membutuhkan bagi kita ilmu, pengetahuan tentang ilmu syar'i, apa saja yang baik dan apa saja yang jelek, akhlak-akhlak apa saja yang terpuji dan akhlak-akhlak apa saja yang tercela. Kata Syekh, fahadha minal ilmin nafi. Maka sikap seperti ini, upaya seperti ini adalah bagian dari ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat untuk agamanya dan bermanfaat untuk dunianya. Kemudian salah satu ayat sebagai cambuk bagi kita agar kita berbuat, agar kita benar-benar mendidik keluarga kita, atau sebelumnya mendidik diri kita dan juga keluarga kita, mencakup istri dan anak-anak kita, yaitu apa yang telah disebutkan dan dijelaskan, ditegaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, tepatnya di surat At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan juga keluarga kalian dari panasnya api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Berkata Al-Hafidz Asy-Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir, beliau menyatakan sebuah riwayat yang sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib fi qawlihi ta'ala, tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini, ya ayuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Kata beliau radhiyallahu an, qala allimu anfusakum wa ahlikumul khaira wa addibuhum. Penjelasan dari ayat ini adalah Allah Azza wa Jalla menyeru agar para orang tua, alimu anfusakum, benar-benar belajar. Belajar untuk dirinya. Dan juga dia belajar, belajar Al-Quran, belajar sunnah, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan sunnah untuk dirinya, agar dia menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, dan juga untuk mengajarkan kepada keluarganya. Jadi ilmu itu bukan untuk dirinya saja, tapi juga untuk istri dan anak-anaknya. Barakallahu fikum. Ajarkan kepada mereka, keluarga kalian, al-khaira, kebaikan. Yakni yang dimaksud kebaikan di sini adalah takwa. Ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Wa addibuhum, dan ajarkan kepada mereka akhlak. Didiklah mereka, ajarkan kepada mereka akhlak yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan. Antum yang punya kitab bisa dibuka halaman 37. Sekali lagi, antum yang punya kitab di rumah, antum buka halaman 37. Kita baca. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Berkata sahabat yang mulia Abdullah bin Umar Ibnu Al-Khattab radhiyallahu anhuma, ya hadza ahsin adab ibnika fa innaka mas'ulun anhu wa huwa mas'ulun an birrika. Ya hadza, ini adalah panggilan, seruan. Nah, wahai orang-orang ini, wahai dengan ini, ahsin adab ibnika, perbaguslah, baguskanlah, baikkanlah adab anakmu. perbaiki adab anakmu. Ajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang baik, akhlak-akhlak yang terpuji. Ajarkan kepada mereka secara teori maupun praktek langsung. Yang dimaksud praktek langsung adalah orang tua juga harus mengajarkan adab yang baik itu. Bagaimana cara berbicara, bagaimana cara akhlak dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak dia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan akhlak dia kepada umat manusia. Akhlak kepada Allah tentunya dengan ketakwaannya. Akhlak kepada Nabi adalah dengan menjalankan syariat-syariat Nabi. Menjalankan sunnahnya. Nah, dengan mengikuti beliau alaihi salatu wassalam. Adapun akhlak kepada umat manusia adalah sebagaimana yang disebutkan oleh seorang ulama tabi'in. Beliau bernama Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak rahimahullah menyatakan bahwa akhlak yang baik itu adalah badlun nada wa kaful adha wa talaqatul wajh. Ya, akhlak yang baik terhadap umat manusia adalah badlun nada, yakni berupaya untuk memberikan yang terbaik untuk saudaranya. Ya, bergaul dengan baik, tidak mengganggunya, dan juga senantiasa berwajah ceria, ya, terhadap saudaranya. Kenapa sekarang masalahnya? Kenapa kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk mendidik kita dan juga keluarga kita terkhusus terkait dengan akhlak dan budi pekerti? Kata sahabat Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, fa innaka mas'ulun anhu, karena engkau, yakni engkau di sini, jika engkau sebagai seorang ayah atau seorang ibu, bahwa engkau akan diminta pertanggungjawabannya darinya. Engkau akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla tentang apa saja yang telah engkau ajarkan kepada mereka. Wa huwa mas'ulun an birrika. Dan juga anakmu nanti akan ditanya terkait dengan upaya kebaikanmu terhadap dirinya. Apa saja yang dilakukan oleh orang tuanya ketika semasa di dunia, sampai anaknya bisa bertakwa misalnya, atau anaknya menjadi anak yang rusak, itu semua adalah tidak lepas dari pendidikan yang ada pada orang tuanya. Sehingga kewajiban kita ini kaum muslimin adalah berbuat, berupaya, beramal, memberikan pengajaran, memberikan pembinaan kepada keluarga dan anak-anak. Sampai kapan? Sampai mati. Sampai kita sudah tidak bernyawa lagi. Selesai sudah tanggung jawab kita. Ya, ini tanggung jawab orang yang masih hidup, selesai sudah. Tinggal tanggung jawab dia nanti di alam barzakh. Mempertanggungjawabkan apa yang telah ia perbuat. Itu tugasnya kalau sudah dalam barzakh. Tapi selagi kita ini masih nyawa di kandung badan, kita masih bisa beraktivitas. Kita masih diberikan nyawa untuk kita bernafas lagi, menjalani aktivitas lagi, maka kewajiban itu tetap ada. Nah, dan ini sekali lagi, ini adalah tugas para orang tua. Konteks kalimat yang ada di ayat ini, pu anfusakum wa ahlikum ini konteksnya adalah kepada para auliya'ut talabah. Kepada para aulia, para wali, orang tua, mencakup ayah, ibu. Barakallahu fikum. Bukan kepada para pengajarnya di sekolah, para pengajarnya di rumah belajar, bukan. Konteks yang terdapat dalam ayat itu adalah para orang tua. Nah, adapun para pengajar, para pendidik, murabbi, musyrif, atau yang apa disebut sebagai apa, yang mengajarkan anak-anak di sekolahnya, itu hanya sebagai muta'awinun, orang-orang yang membantu. Nah, membantu tugas orang tua. Adapun yang inti adalah para orang tua. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, maka dari itu sabar. Sabar kita dalam membimbing dan mendidik mereka. Nah, kalau kita tidak sabar, apalagi orang lain. Kita ayahnya sendiri tidak sabar mendidik anak kita, apalagi orang lain yang bukan ayahnya. Nah, senakal apapun anak itu, maka wajiban orang tua adalah bersabar untuk mendidiknya. Senantiasa menegurnya kalau dia salah. Mengarahkan mereka kepada hal-hal yang baik. Ketika mereka tidak mau, terus diingatkan. Dinasehati. Nanti belot lagi, nakal lagi, diingatkan, dinasehatkan lagi. Terus seperti itu. Ya namanya manusia, apalagi anak-anak. Butuh adanya kontinuitas. Sikap kontinu terus menerus untuk tetap mendidik mereka, mengontrol mereka, membina mereka. Agar jangan sampai mereka melenceng, ya. Ketika kita biarkan, dia tambah parah. Nah, kelalaiannya, pembangkangannya, karena tidak adanya kesabaran bagi kita untuk menegurnya. Maka dari itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Qala Al-Hasan Al-Basri rahimahullah fi tafsiran li ayatit tahrim as-sabiqah, berkata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Imam Tabi'in rahimahullahu, menafsirkan ayat dari surat At-Tahrim yang telah lewat. Kata beliau, adibuhum wa'allimuhum. Sama. Ya, tafsirnya mirip-mirip. Kata beliau, ajarkan kepada mereka akhlak dan ajarkan kepada mereka ilmu syar'i, ilmu agama. Apa saja ilmu agama? Ilmu fikih kah? Ilmu usul, ya? Atau terkait dengan ilmu yang lainnya? Pendukung ilmu qiraatul Quran dan yang lainnya. Ya, ini ilmu-ilmu yang mendukung seorang belajar ilmu agama. Wa inna mimma la syakka fihi. Dan juga sungguh ada beberapa perkara yang tidak bisa kita ragukan lagi di dalamnya. Annaka in gharasta khairan wajadta khairan. Jika engkau, para orang tua, apabila engkau menanam kebaikan, maka engkau akan mendapatkan kebaikan itu. Ya. Jika kita menanam kebaikan, kesalehan, maka tentunya kita akan mendapatkan kebaikan dan kesalehan tersebut. Wa in gharasta syarran wajadta syarra. Walabud. Jika kita menanam kejelekan, berbuat kejelekan, ya, berupaya agar memberikan pendidikan yang jelek untuk anak-anak, maka tentunya kita akan mendapatkan buah yang jelek juga dari hasil tanaman itu. Apa yang kita tanam tadi. Walabud. Dan ini adalah sebuah kepastian. Fasu'ut tarbiyah lahu atharun mudammiratun kama dzakarna qabla dzalik. Dan upaya yang jelek dalam mendidik, pendidikan yang kurang baik, pendidikan pembiaran, ini juga pendidikan kurang baik. Bukan masalah kita mendoktrin anak kita dengan yang jelek saja, pendidikan yang kurang baik itu. Ya. Tapi juga pembiaran, penelantaran, sehingga anak-anak liar, tanpa didikan, tanpa teguran, anak-anak bebas. Nah, keluar masuk rumah tanpa izin, kemana mereka pergi kita tidak tahu, dengan siapa mereka berteman kita tidak mengerti siapa temannya, kita tidak kenal, tidak tahu mereka dengan siapa mereka bermain. Ya, anak dalam kesehariannya tidak beribadah kepada Allah, la salah, kita biarkan cuek-cuek aja, masa bodoh. Ini adalah pembiaran, bukan pendidikan, tapi pembiaran ini akan menghasilkan atharun mudammirah, yakni akan menghasilkan hasil yang sangat jelek. Nah, kama dzakarna qabla dzalik, sebagaimana yang telah kami jelaskan sebelumnya. Alal abna wa alal walidain bal wa alal mustama' qatiyah. Maka pendidikan yang jelek ini memiliki pengaruh yang sangat rusak, yang sangat buruk terhadap anak-anak itu sendiri, dan juga pengaruhnya nanti akan dirasakan oleh orang tua, ya, dan juga oleh masyarakat secara pasti. Semuanya akan merasakan hasil pendidikan itu. Ya, kalau kita menemukan orang-orang yang rusak, ya, orang-orang yang tidak malu-malu lagi untuk berbuat kejahatan, gak malu lagi untuk berbuat kemaksiatan, pelecehan, itu kalau bisa kita runut, ya, ke belakang, dirunut ke belakang, ini kemana ini? Ya, ternyata dia ujung-ujungnya dia dihasilkan dari pendidikan yang tidak baik. Nah, adanya pembiaran atau pergaulan yang tidak baik pada mereka, kalau kita mau merunutnya. Barakallahu fikum. Fa kama annaka mas'ulun an tarbiyatin an tarbiyatihi fa huwa mas'ulun an birrika. Maka sebagaimana engkau ditanya nanti terkait dengan pendidikan kepada mereka, ditanya bagaimana engkau mendidik mereka, yang dalam hal ini juga mereka, yakni anak-anak kita juga nanti akan ditanya terkait dengan kebaikan yang telah engkau curahkan kepada. Fata'limul abna' wal banat fahadihil akhlaqul hasanah. Dan pengajaran kepada putra dan putri ini, inilah pengajaran yang akhlak yang baik. Nah, pengajaran kepada putra dan putri itu adalah pengajaran akhlak yang baik. Apa yang diajarkan? Minal iffah. Yakni ajarkan kepada mereka agar mereka memiliki sifat iffah. Apa sifat iffah itu? Berupaya untuk menjaga kesucian jiwanya dari berbagai macam bentuk syubhat, dari berbagai macam bentuk perilaku-perilaku yang tercela. Itu namanya iffah. Ya, berupaya untuk menjaga kesucian jiwanya. Wasidq, kejujuran. Ini harus dijaga, kejujuran ini harus ditanamkan benar kepada anak-anak kita. Jangan beri ruang sedikit pun mereka untuk berdusta. tanamkan kepada mereka bahwa dengan kejujuran itu bisa selesai masalah. Jangan dijadikan, wah kalau kita jujur hancur. Nah, bukan. Justru seorang yang tidak jujur, mereka lah yang hancur. Kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan, dan kebaikan itu akan mengantarkan seorang ke dalam pintu-pintu surga. Demikian sebaliknya, kedustaan akan mengantarkan kepada perbuatan kejelekan, dan kejelekan itu akan mengantarkan kepada pintu-pintu neraka. Ini harus kita tanamkan, bahwa dengan kejujuran itu seorang akan selamat, seorang akan disegani, seorang akan terpercaya di hadapan masyarakatnya. Jujur, walaupun itu merugikan kita sesaat, tapi di balik itu akan kita tuai hasilnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal bir wa hifdzil lisan, dan juga yang kita ajarkan adalah kebaikan, perbuatan baik, dan juga menjaga lisan. Jaga lisan anak-anak kita. Ya. Jangan beri ruang mereka untuk senang mencela saudaranya. Jangan. Jaga lisan mereka dari perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga sebagai cambuk bagi kita untuk kita menjaga lisan-lisan kita juga. Wa hifdzil waqt, dan menjaga atau mengatur waktu. Namanya anak-anak gak bisa ngatur, ya, sehingga dibutuhkan para orang tua untuk membantu bagaimana pengaturan waktu untuk mereka. Terlebih lagi di masa pandemi ini, anak-anak harus dikasih tugas, ya. Antum yang lebih paham terkait kondisi anak-anak di rumah, kasih tugas ba'da subuh, habis sholat subuh, apa yang harus dikerjakan, ya. Kalau mau murojaah, murojaah. Kalau enggak, ya mungkin suruh tidur sebentar. Habis itu bangun. Bangun mandi. Habis mandi belajar. Habis belajar bermain. Habis bermain makan siang. Nah, ini harus kasih jadwal seperti itu. Ya. Dan tentunya butuh kontrol. Diingatkan sekarang jadwalnya apa. Nah, malam juga seperti itu juga. Habis maghrib apa yang dikerjakan. Baca Al-Quran. Sampai isya, isya sholat berjamaah bersama keluarga. Nah, setelah isya mungkin apa lagi, makan malam. Habis makan malam mungkin bermain dengan adik-adiknya atau bermain dengan orang tuanya. Setelah itu anak-anak suruh tidur, ya. Atau mungkin dikasih tugas cuci piring. Habis makan tadi dicuci piringnya, yang lainnya menyapu. Kalau punya anak tiga dibagi, yang lain menyapu, yang satunya beres-beres, satunya buang sampah, demikian. Ya. Dididik anak itu, dikasih jadwal agar waktunya tidak terbuang sia-sia. Wa isghali bin nafi'i al-mufid, dan juga memanfaatkan waktu itu, menyibukkan diri dengan perkara yang bermanfaat, ya. Al-mufid, yang juga bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Barakallahu fiik. Kalau mana anak ingin bermain, dampingi. Kalau ada waktu gitu, ya, mereka ingin bermain layang-layang, mungkin dampingi mereka untuk bermain layang-layang. Oh, mainnya harus di lapangan, ya, harus di tempat yang teduh. Tidak menjadikan layangan itu sebagai aduan. Yang itu akan menanamkan kepada anak sikap tabdir. Ya. Sikap tabdir, membuang uang. Layang-layang, satu, harganya bisa 900, 1000, 2000. Nah, terbuang karena aduan tadi. Atur waktu, ajak anak-anak layangan mungkin sore, ya, setelah mungkin sholat asar, atau mungkin pagi. Di hari Jumat saja, jangan setiap hari. Jangan setiap hari anak-anak dilepas untuk bermain. Nah, yujannibu bi'idznillahi al-wuqu'a fil akhta' wal makarih. Maka pengajaran tadi, menanamkan kepada anak iffah, jujur, berbuat baik, menjaga lisan, memanfaatkan waktu, ini akan menjauhkan mereka dengan izin Allah terjatuh kepada sikap-sikap yang salah dan dibenci. Wal aks bil aks, yakni demikian juga sebaliknya. Kalau tidak ada pengajaran tadi, maka manfaat-manfaat yang jelek, ya, efek-efek negatif akan kita rasakan jika kita tidak mengajarkan kepada mereka tadi pengajaran yang baik. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, mungkin dengan dari sini, mungkin dari penjelasan Syekh ini, telah kita bisa mengambil sebuah kesimpulan, ya. Ada sebuah syair di sini disebutkan, wayan sya'una syi'ul fityani minna ala ma kana awwadahu abuhu. Dan dua orang pemuda, mereka menjalani kehidupannya bersama kita tentunya sesuai dengan apa yang dibuat oleh ayahnya, ya. Ini sesuai dengan apa yang dibuat oleh ayahnya. Nah, ayahnya pingin yang seperti apa? Oh, saya ingin apa yang dimau oleh anak itu sudah kita dukung. Ya sudah, akhirnya anaknya nanti mencari kesenangan sendiri. Ya. Ini ucapan orang tua ini yang tidak mendidik. Ya, apa yang terserah anak, kita dukung. Nah, ini yang enggak benar. Lihat dulu apa yang dimaukan oleh anak ini, baik ataukah buruk. Kalau itu adalah sesuatu yang tercela, jangan diikuti kemauan mereka. Diarahkan. Bukan berarti mereka tidak boleh untuk menginginkan sesuatu, tapi keinginannya itu diarahkan ke arah yang baik. Maka dalam syair ini disimpulkan, kehidupan anak-anak itu tergantung apa yang dibuat oleh ayahnya. Ya, kalau dibiarkan oleh ayahnya, ya tentunya anak-anak ini akan berkreasi dengan sendirinya tanpa berpikir panjang apakah itu baik ataukah jelek. Itu pun juga kembalinya karena orang tua tadi. Maka dari itu para orang tua, khususnya ayah, jadilah kita sebagai laki-laki rijal yang qawwam, ya. Laki-laki yang qawwam, memiliki prinsip, pendidik, pembina, apa yang ya, bagi keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai di sini dulu kajian kita pada siang hari ini. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian dari kitab ini pada pertemuan mendatang di waktu dan hari yang sama biidznillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.